Kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul libi digori. Cara Jawa ini gampangan ini, cara bahasa Jawa bahasa Indonesia, sungguh telah cukup bagiku sebuah kepuasan kot kafani dan ketenanganku bahwa penciptaku adalah Allah yang maha mengetahui semua permintaanku dan usahaku. Ojo khawatir, dijabahi Gusti Allah. Cara murote mburilak ngoten niku nggih. Muga-muga niku nggih. Qad kafan. Semua tirang anak-anak wedhus. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun libtiqari. Allahu Allah, oh Allah, oh Allah, Allah, tangannya dibuka, tangannya, oh Allah ya Rabbi. Allah سري أدعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واستيرادي. Allah ya Rabb, nas'aluka maftuhan bil ridha, maftuhan bil inaya, maftuhan bil baraka, maftuhan bil ijaba, maftuhan maftuhan bil rahma lisa'il hadir kulli. Qad kafani ilmu Rabbi min سؤالي واختياري يا إلهي يا مالكي أنت تعلم كيف حالي. Ya Rab, wa bima kad halla kalbi min humumin washtighali fatadarakni bilutfin. Amin ya Rab, minka ya maulal mawali. Allah ya Rab, ya Allah, ya Hayra Mu'ti, ya Mujib al-Sailin, ya Ghiyata man la Ghiyata la, ya Dakhra man la Dakhra la, ya Imada man la Imada la, ya Somada man la Somada la, ya Dakhra man la Dakhra la, ya Allah Ahad, ya Allah Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Ahad. Ya Karim al-Wajhi ghithni قبل أيف ناس تبري قد كفاني علم ربي.